semua. Kaulah muda, kau adalah harapan bangsa. Berjuanglah demi cita-cita, isilah jiwa dengan iman takwa. Jangan terhanyut arus narkoba, nanti bisa salah langkah. Kalau sudah terbiasa, jiwa rasa hidup merasa. Semua